الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Dan sebelumnya kita telah menjelaskan permasalahan yang keempat tentang jumlah salat-salat rawatib yang menyertai salat wajib. Kemudian kita masuki permasalahan yang berikutnya. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, hukmul witri wa fadluhu wa waqtuhu, hukum salat witir, keutamaannya dan waktu pelaksanaan salat al-witir. Beliau berkata hafizahullah, hukmuhu sunnatun muakkadatun, hukum salat witir adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan, yang tidak sepantasnya bagi seorang muslim meninggalkannya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menegaskan tentang pelaksanaan salatul witr dari sabda beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula dari amalan beliau, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat witir, baik ketika safar, demikian pula pada saat beliau hadar tidak dalam keadaan safar. Hatta alaihi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa raghaba fihi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganjurkan bagi seorang muslim untuk melaksanakan salat al-witr dan memberi dorongan untuk menegakkannya. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha witrun yuhibbul witra, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu witir, ganjil, dan Allah azza wa jal menyukai yang ganjil, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu, tiada sekutu bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Muttafaqun alaih, hadith ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya ahlul Quran awtiru, wahai ahlul Quran, hendaknya kalian melaksanakan salat witir. Fa innallaha witrun yuhibbul witra, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu witir, dan Allah azza wa jalla menyukai witir. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Di dalam hadis ini terdapat perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada umatnya agar mereka hendaknya melaksanakan salat witir. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-witru haqqun ala kulli muslim, witir merupakan perkara yang hak, yang hak bagi setiap muslim. Faman ahabba yutira bi khamsin falyaf'al, waman ahabba yutira bi thalathin falyaf'al, waman ahabba yutira bi wahidatin falyaf'al. Barang siapa yang ingin melaksanakan salat witir 5 rakaat, maka silakan dia melakukannya. Dan siapa yang ingin mengerjakan salat witir 3 rakaat, silakan dia melakukannya. Dan siapa yang ingin mengerjakan salatul witir 1 rakaat, silakan dia melakukannya. Maka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ada perintah dari Rasulullah untuk melaksanakan salatul witr, dan beliau juga mengatakan al-witru haqqun, witr itu adalah merupakan hak bagi setiap muslim, bagi setiap muslim. Hadis-hadis ini mengesankan bahwa salat witr itu hukumnya wajib. Hadis ini seakan-akan mengesankan bahwa salat witr itu hukumnya wajib. Namun riwayat-riwayat yang lainnya menjelaskan bahwa tidak ada salat yang wajib dalam sehari semalam kecuali salat lima waktu. Salat lima waktu yang ma'ruf. Maka salat lima waktu inilah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis Talha bin Ubaidillah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika seorang badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang salat-salat yang diwajibkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada badui ini, khamsu salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Yang diwajibkan adalah salat lima waktu sehari semalam. Lalu dia bertanya, hal alayya ghairuha? Apakah ada salat yang lain yang diwajibkan kepadaku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la illa an tattawwa. Tidak ada yang diwajibkan kepadamu kecuali lima salat tersebut, kecuali apabila engkau hendak mengerjakan yang sunnah. Apabila engkau hendak mengerjakan tattawwa. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan lima salat sehari semalam yang diwajibkan kepada kaum muslimin, yang menunjukkan bahwa salatul witr bukanlah salat yang diwajibkan. Demikian pula yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullah dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa Ali bin Abi Thalib mengatakan al-witru laysa bihatmin. Al-witru laysa bihatmin kahayatul maktubah. Bahwa salat witir itu bukanlah merupakan salat yang diwajibkan seperti halnya salat-salat maktubah, salat-salat yang diwajibkan yang lainnya. Walakinnaha sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun salat witir merupakan salat yang hukumnya sunnah, yang telah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa waqtuhu, adapun waktu pelaksanaan salatul witr, kata beliau, ma baina salatil isya wa salatil fajr bi ijma'il ulama. Waktu pelaksanaan salat witr antara salatul isya dan salat fajr. Hal ini merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh para ulama. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa salat witr waktunya dimulai dari setelah pelaksanaan salatul isya hingga sebelum masuknya waktu fajar. Li fi'lihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melaksanakan salatul witr. Naam, beliau melaksanakan salatul witr di malam hari. Di malam hari yang diakhiri dengan sebelum masuknya waktu fajar shadiq. Wa li qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, demikian pula berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha amaddakum bisalatin hiya khairun lakum min humrin na'am. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menambah untuk kalian satu salat yang salat ini lebih baik bagi kalian dari unta merah. Yani lebih baik untuk kalian dari harta yang sangat mahal sekali harganya dan nilainya. Salat tersebut adalah salatul witr, yaitu salat witr ma baina salatil isya ila thulu'il fajri, yang pelaksanaannya antara salatul isya hingga terbitnya fajar shadiq, yakni yang menunjukkan masuknya waktu fajar atau waktu subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Hakim dan yang lainnya. Dan Al-Albani rahimahullahu taala beliau mensahihkan hadis ini kecuali lafaz hiya khairul lakum min humurin na'am. Kecuali lafaz itu lebih baik bagi kalian dari unta merah. Lalu kata beliau rahimahullah, fa idza tala' al-fajr fala witr. Apabila telah tiba waktu subuh, telah terbit fajar shadiq, maka sudah tidak ada lagi pelaksanaan salatul witr. Karena waktu witr telah habis, ditandai dengan masuknya waktu subuh. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salatul laili masna masna. Salat malam itu dikerjakan dua rakaat, dua rakaat. Yani dua rakaat salam, dua rakaat salam. Fa idza khasyiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidah. Apabila salah seorang kalian mengkhawatirkan masuknya waktu subuh. Nah, ini yang menjadi syahid. Apabila salah seorang kalian khawatir waktu subuh telah masuk, ya, maka dia salat cukup satu rakaat. Tutiru lahu ma qad shalla, untuk mengganjilkan apa yang telah dia lakukan dari salat-salat yang dikerjakan di malam hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang menjadi syahid sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza khasyiya ahadukum as-subh. Apabila salah seorang kalian mengkhawatirkan masuknya waktu subuh, maka hendaknya dia mengakhirkan salatnya atau salatul lail dengan mengerjakan salat witir. Fa hadza dalilun ala khuruji waqtil witri bi thulu'il fajri. Maka ini dalil yang menunjukkan telah selesainya atau telah keluarnya waktu salat witir yang ditandai dengan terbitnya fajar shadiq. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa asrahu minhu ya'ni fid dalalah, dan lebih jelas lagi yang menunjukkan bahwa akhir dari waktu salat witir ditandai dengan masuknya waktu subuh, ma rawahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa shahahahu Abu Awanah wa ghairuh, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Hadis ini disahihkan Abu Awanah dan yang lainnya. Anna ibn Umar yaqul, bahwa Abdullah bin Umar berkata, man shalla min al-laili falyaj'al akhir salatihi witra. Barang siapa yang salat di malam hari, maka hendaknya dia menjadikan akhir salatnya itu adalah salat witir. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana ya'muru bidzalik. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, memerintahkan untuk melaksanakan salat al-witr. Fa idza kana al-fajr faqad dhahaba kullu salati al-laili wal-witr. Dan apabila telah tiba waktu fajar, maka telah berlalulah seluruh waktu salat malam, demikian pula salat al-witr. Maka ini riwayat yang sangat jelas sekali menunjukkan bahwa terbitnya fajar shadiq yang menunjukkan masuknya waktu fajar merupakan akhir dari waktu salatul lail atau salat al-witr. Apabila telah memasuki fajar, maka tidak ada lagi pelaksanaan salatul lail, demikian pula pelaksanaan salat al-witr. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله